السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الرضاع، كتاب الرضاع أي الأبواب في مسألة الرضاعة، kumpulan dari bab-bab tentang masalah rada'ah, persusuan. Ar-rada'ah bifathir ra'i wa kasriha, bisa difathahkan di ra' dan bisa dikasrahkan. Yani bisa dibaca rada'ah, bisa dibaca rida'ah. Dia adalah masdar dari rada'ah sadi idha massahu. Masdar dari kalimat radha'a al-thadi idha massahu, atau radha'at thadiya, dia sebagai maf'ulnya. Idha massahu, kalau seorang bayi menetek, menyusu, itu disebut dengan radha'at sabiyyu al-thadiya. Al-thadiya, tetek perempuan, disebut thadi. Wa ta'rifuhu syara'an, adapun definisinya secara syar'i, massa labanin sabitin athabin an hamlin aw syurbihi. Definisinya secara syar'i, massa labanin saba an hamlin aw syurbihi. Kalau massa, menyedot. Kalau syariba, meminum. Sehingga cara tidak dibahas dalam definisi ar-rada'. Mau pakai cara nassa ataupun mau pakai gelas, ya, sama hukumnya dalam urusan rada'. Sehingga definisinya tidak hanya nassa, tetapi au syaribahu, atau meminumnya. Adapun taba'an hamlin, taba'an hamlin, yang dia keluar karena sebab kehamilan atau sebab kelahiran. Berarti kalau tidak ada sebab kelahiran, tidak ada sebab kehamilan, maka hukumnya berbeda. Barakallahu fikum. Karena kaitannya dengan persusuan, sedangkan hadis yang pertama dibahas, ma yuhram minar rawa' ma yuhram minan nasab. Apa yang jadi mahram disebabkan rida sama dengan mahram disebabkan nasab. Tentunya kalau seseorang lahir dari seorang ibu, seorang laki-laki lahir dari seorang ibu, maka laki-laki ini mahram dengan ibunya, kan? Mengapa? Ya anaknya. Itu namanya nasab. Itu namanya nasab. Nah sekarang dia tidak lahir dari ibunya, tetapi disusui oleh seorang ibu. Di sini di sini walad. Maka al-walad mahram li ummihi. Di sini walad atasnya bukan yang melahirkan, tetapi apa istilahnya? Ar-rada', ibu susuan. Dia lahir bukan dari ibu ini, tetapi dia menyusu dari ibu ini. Maka dia jadi mahram juga, sama seperti mahram yang ini. Maka disebutkan dalam hadisnya, yuhram minar rada' ma yuhram minan nasab. Jadi mahram karena persusuan seperti mahram karena nasab. Persis seperti mahram karena nasab. Sudah disebutkan tadi, apakah dia menyusu dalam bentuk menetek pada ibu tersebut karena dia masih bayi, atau meminumnya dari gelas. Sama saja. Dia tetap jadi mahram. Baik. Sehingga disebutkan dengan dua lafaz dalam definisi syar'inya. Satu lafaz massa, kedua lafaz syariba. Ada perbedaan antara keduanya, tetapi hukumnya sama. Saya ulangi, ta'rifuhu syar'an massa labanin sab'an hamlin aw syaribahu. Menetek, menyusu dari susu seorang wanita yang hamil atau melahirkan, atau meminumnya, atau meminumnya. Wa hukum ar-radha' thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Sedangkan hukumnya dia menjadi mahram itu sudah sabit, sudah kokoh di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam sunnah nabawiyah, dan secara ijma' kesepakatan para ulama. Wa nususuhu masyhurah. Adapun nas-nasnya sangat masyhur. Wal ahkamul mutarattibah 'ala ar-radha'. Hukum-hukum yang didapatkan dari persusuan adalah tahrimun nikah. Ini makna mahram. Jadi saya katakan tadi mahram ma yuhram minan radha' wa yuhram minan nasab. Apa maknanya yuhram? Ay yuhram anin nikah. Tahrim an nikah. Seorang anak tidak boleh menikahi ibunya. Demikian pula tidak boleh menikahi ibu susuannya. Baik. Konsekuensinya, kalau tidak boleh menikah, berarti dia mahram. Seperti saudara nasab. Berarti ibahatun nazar wal khulwah. Bolehnya melihat, bertemu tanpa hijab. Bolehnya khulwat, berduaan, bersama. Dan lain-lain, sebagaimana layaknya seorang anak kepada ibunya. Sebagaimana layaknya seorang saudara dengan saudaranya. Wal mahramiyah fis safar. Dan juga bolehnya menjadi mahram dalam safar. Karena di dalam hadis yang lain tentang masalah safar, la yusafiru al mar'atu bi ghairi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Berarti bolehkah safar dengan mahramnya? Boleh. Siapa mahramnya? Boleh bapaknya, boleh anaknya. Boleh kakaknya, boleh adiknya. Nah, sekarang ditambah satu. Boleh pula saudara susuan. Bapak susuan, adik susuan. Karena menjadi mahram dengan radha'ah, dengan persusuan, sama seperti menjadi mahram karena nasab. Seorang yang lahir dari seorang ibu, maka anak ini mahram dengan siapa? Dengan ibunya jelas, dengan saudara kandungnya, dengan adik kandungnya, dengan bapaknya, dengan siapa lagi? Karena bisa walad, bisa bin. Demikian pula barakallahu fikum yang dengan radha'ah. Umur radha'ah dengan walad. Dia menjadi mahram kepada bapaknya, kepada ibu susuannya, dan juga kepada bapak susuannya, dan juga kepada kakak sepersusuan, adik sepersusuan, semua yang menyusu pada ibu yang sama jadi mahram karena saudara. Persis menyebarnya nasab tadi, menyebarnya mahramiyah tadi seperti menyebarnya nasab. Satu lagi yang sering dipertanyakan. Bagaimana dengan saudara ibunya? Ah, mahram enggak? Bibinya mahram dengan dia. Saudara laki-laki ibunya mahram dengan anak perempuan. Pamannya. Demikian pula saudara bapak, saudari bapak, paman-paman dan bibi-bibinya. Ketika Aisyah berkata, itu saudaramu? Dijawab, ya Rasulullah, bukan dia yang nyusuin. Yang nyusuin saya ibu itu. Siapa yang punya susu? Jawabannya begitu. Siapa yang punya? Ini yang menyusui. Ini yang punyanya. Mana? Bapaknya yang punyanya. sahibul laban, disebutnya dengan sahibul laban. Nanti akan sampai hadisnya insyaallah. Kembali kepada penjelasan dalam mukaddimah. Berarti apa saja konsekuensi dari kemahraman? Pertama, tidak boleh nikah. Kedua, boleh bertemu tanpa hijab. Boleh berduaan. Yang ketiga, boleh menemaninya dalam safar. Sehingga syarat safar seorang perempuan dengan mahram tercapai dengan saudara persusuan. Tetapi la wujuban nafaqah wat tawarats wilayatan nikah. Tetapi berbeda dengan kewajiban nafkah. Berbeda dengan hukum waris. Berbeda dengan masalah perwalian nikah. Hati-hati. Tidak sama dengan nasab dalam tiga sisi. Apa tidak samanya? Tidak sama dalam masalah kewajiban nafkah. Ibu ini wajib menafkahi anaknya ini. Bapaknya juga wajib menafkahi anaknya. Karena dia anaknya nasab. Tetapi yang menyusui tadi, tidak. Demikian pula masalah warisan. Yang ketiga, masalah kewalian nikah. Wa hikmatu hadhil mahramiyah wassilah. Di antara hikmah dari kemahruman disebabkan persusuan sangat tampak zahir. Fa innahu hina taghadda bilabani hadhil mar'ah nabata lahmuhu alayhi. Karena ketika anak tadi meminum susu dari wanita tersebut, maka tumbuhlah dagingnya dengan susu tersebut. Fakana kan nasabilahu minha, maka dari sisi itu sama dengan nasab. Mengapa anak ini, kenapa anak ini, walad ini, tabin ini jadi mahram dengan ibunya, ibu kandung ini? Biasanya orang-orang akan menjawab apa? Udara dagingnya sendiri. Iya enggak? Jawabannya apa? Darah dagingku sendiri. Memang terbentuknya anak ini di perut ibunya. Darah ibunya. Meminum susu dari susu ibunya. Maka dia darah daging ibu ini. Baik. Sekarang ada anak orang lain menyusu dari ibu ini. Maka tumbuhlah dia dari daging ibunya. Dari darah ibunya. Pernah tahu susu ibu kalau dibiarkan jadi apa? Darah. Pernah saya lihat. Ketika susah anak ini meminum, bayi ini minum susu, akhirnya diambil susunya, sedot, kemudian dimasukkan pakai pipet ke bayi tersebut. Karena susah. Sisanya di piring cangkir, di piring kecil, tersisa. Begitu semalam atau besoknya jadi merah dia. Ya darah. Artinya apa? Artinya, sebagaimana kau bilang ini darah daging ibu, anak susuan tadi juga dia terbentuk darah dagingnya dari ibu itu juga. Sama. Wa hadhihi barakallahu fikum hikmah li hadhil mahramiyah. Ini adalah hikmah kenapa ada mahramiyah, kenapa jadi mahram kalau dia disusui. Qala walidha karihal ulama'u istirda'ul kafirah. Karena nabata lahmuhu alaih fakana kan nasabilahu minha. Oleh karena itu, para ulama tidak menyukai kalau seorang wanita muslimah menyusui anak kafir. Mengapa? Darah dagingnya dia tumbuh di jasad orang kafir yang akan dibesarkan menjadi Yahudi atau Nasrani oleh bapak ibu kandungnya. Terus disusukan ke kita, disusukan ke muslimah. Tidak. Para ulama tidak suka yang demikian. Demikian pula kalau menyusui anak dari bapak ibu yang fasik. Yang kita tahu kalau anak itu disusui oleh muslimah ini, begitu sudah 2 tahun, akan dididik oleh bapak ibunya jadi fasik. Jadi penyanyi, jadi pelacur, jadi apa lagi. Padahal darah daging si ibu muslimah tadi itu fasik. Oh bahaya kalau menyusui anak dari anaknya orang kafir atau anaknya orang fasik. Atau wasayyi'atil khuluqi. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Apa sebaliknya? Kalau anak kita disusui oleh orang jelek, oleh ibu kafir, ibu susuan yang kafir, atau ibu susuan yang fasik, yang akan ditimang dengan apa? Dengan ucapan-ucapan jelek. Ditimang dengan ucapan-ucapan fasik. Darah daging si kafir tadi, darah daging si fasik tadi akan masuk ke dalam anak tersebut. Demikian pula sayyi'atul khuluqi, demikian pula orang-orang yang jelek akhlaknya. Au man biha maradun mu'id, itu kerusakan akhlak agama. Demikian pula kalau kerusakan fisik. Apa kerusakan fisik? Punya penyakit yang menular, punya penyakit yang menaun enggak pernah sembuh. Wali annahu yashri ilal walad, karena nanti si ibu yang berpenyakit ini akan menurunkan darahnya ke si anak tadi. Sehingga barakallahu fikum, dianjurkan kalau ingin menyusukan anak, an yakhtarul murdi'ah, pilihlah ibu-ibu susuan yang baik, jisman wa ruhan, jasmani dan rohaninya. Rohaninya baik, agamanya bagus dan sebagainya, tapi jasmaninya memiliki penyakit yang berbahaya, yang menular atau menurun ke anaknya, itu bahaya. Atau sebaliknya, badannya sehat, masya Allah, tidak berpenyakit, tetapi ternyata agamanya rusak, jangan pula yang demikian. Ayyastahabu an yakhtarul murdi'ah, hendaklah memilih ibu susuan yang baik. Al hasanatul khuluqi wal khalqi, yang baik akhlaknya dan baik ciptaannya. Khuluq wal khalq, khuluq itu akhlaknya, khalq itu ciptaannya, badannya, jasadnya. Fa inar radha yughayyiru ittiba', karena masalah susuan akan mempengaruhi tabiat. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, al-irqu dassas. Al-irqu dassas, darah itu berpengaruh. Ini kan disusuin bukan dikasih darah. Darah itu berpengaruh. Karena susu tadilah yang akan membentuk badannya dan darahnya. Baik. Maka kalau disusukan oleh seorang ibu yang jelek perangainya, maka anak itu akan terbentuk tabiat-tabiat yang jelek. Wal ahsan annahu la yurji'uhu illa ummuhu. Tetapi yang lebih afdal lagi, tidak menyusuinya kecuali ibunya sendiri. Li'annahu anfa' wa amra wa ahsan 'aqibah. Karena kalau ibunya menyusui lebih bermanfaat, lebih pantas dan lebih bagus akibatnya. Min ikhtilatil maharim, daripada tercampurnya kemahraman. Kenapa tercampur kemahraman? Ketika disusui oleh ibu ini, maka bapak si suami si ibu ini jadi bapak susuannya, saudaranya jadi saudara susuannya, pamannya jadi paman susuannya, akhirnya menyebar kemahraman kemana-mana. Apalagi kalau tidak hafal satu persatu saudaranya siapa saja, akan semakin kacau. Allati rubama tawaqqa' fi masyakil zawjiyah, bahkan bisa jadi nanti akan terjerumus ke dalam masalah-masalah pernikahan. Tiba-tiba tertarik dengan seorang wanita mau menikah, ternyata itu disusukan oleh ibu yang sama. Berbahaya kan? Sudah hafal nih, masya Allah, bahwa mahram saya, karena saya disusui oleh ibu ini, maka ini bapaknya saya tahu, ini pamannya saya tahu, ini anak-anaknya saya tahu. Selesai. Ternyata namanya ibu susu, biasanya yang menyusu bukan anak satu saja. Ternyata bukan kamu saja yang menyusu dia. Orang lain pun ada yang menyusukan anaknya ke sini, orang lain pun ada yang menyusukan anaknya ke sini, dan ini memiliki saudara-saudara. Maka ini saudara susuan. Anak ini saudara susuan. Anak ini saja. Sama yang nyusu tadi. Sama yang ini juga susu. Satu ibu. Satu ibu susu. Tambah ruwet lagi. Tiba-tiba ketemu dengan orang mau nikah. Kamu itu disusukan dengan ibu yang sama. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW sendiri. Ketika akan menikah, ada seorang ibu tua menyatakan, kamu dan kamu pernah saya susui. Batal pernikahan. Kalau benar kata Nabi, pisahkan. Batal pernikahan. Mengapa? Ternyata disusukan oleh ibu yang sama. Berarti saudara susu. Wa qad hatta al-athibba'u 'ala labanil um. Dan para dokter pun sekarang menganjurkan untuk meminum susu ibu, jangan susu yang lainnya. Jangan susu sapi. Iya kan? Jangan susu bubuk. Ya, sesungguhnya akan terbentuk, bisa juga sih sehat ya. Tetapi khawatir, khawatir ada sesuatu. Kalau susu ibu dijamin oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Karena dia ibunya. La siyama fil ashhuril awal. Lebih-lebih lagi di bulan-bulan pertama. Mengapa? Kalau di bulan-bulan pertama masih terbentuk awal tabiatnya. Adapun setelah dewasa, kamu minum susu apa saja silakan. Sudah terbentuk tabiatnya, sudah terlihat bentuknya dan seterusnya. Kalau masih bulan-bulan pertama, jangan. Wa qad dhaharat lana hikmatullahil kauniyah, dan sudah tampak pada kita hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam aturannya di alam ini. Hina ja'ala ghidha at-tifl min labani ummihi. Sudah terbukti hikmahnya. Mengapa Allah jadikan seorang ibu memiliki susu tersendiri untuk anaknya? Bitajarru, dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman. Terbukti banyak hikmahnya dan diakui oleh seluruh dokter-dokter muslimnya dan kafirnya sepakat. Yang terbaik untuk seorang bayi adalah susu ibunya. Wa bitaqariril attiba, dengan ketetapan para dokter-dokter. Wa nasaihihim, dan juga nasihat mereka para dokter. Wallahu hakimun alim. Naktahwiyatul qadr. Barakallahu fikum. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.